Sanes atuh ibu, seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Tah, pamina model kieu mah emansisapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang peting bisnis naon tukar teh teuing salakina di imah ngajaga tulang antong anakna di asuh cukup khusus terjeng pamuan hayang nga mobil mewah ngabela anjadi runtah salaki cenah duitna teu cukup kuat gilanya tamas berlian rejeng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu kieu lain awewe modern tapi sapi daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi keluar kina aturan montong ngelawan kontrak bisingan don jadi bejan emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan tapi hanya yang positif-positifnya saja hari lo goreng matang sama montong atur oi tetep menang ngelawan kontrak di rumah oi paribasa hayang maju hayang jadi bapak segala rupa single parent petek mengek kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu cara aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon tukar teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantok anak di asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabela anjadi runtah lagi cenah mah teu cukup wae bisa kumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang janggal nganut emansipasi keluar kina aturan montong ngelawan kodrat bisingan don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar kina aturan montong ngelawan kodrat bisingan don jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal lawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe.